السلام عليكم ورحمة الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Bagaimana kita ketahui bahwa pada tanggal 20 Februari di dalam jemaat ini berkaitan dengan nubuatan Hadrat Muslim Maud. Ini merupakan nubuatan yang sangat luar biasa, yang mana Hadrat Muslim Maud alaihi salam kepada beliau dikabarkan akan lahirnya seorang putra yang agung yang memiliki banyak sekali keistimewaan, dan dikabarkan juga anak itu akan memiliki umur panjang. Hadrat jemaat Hadrat Masih Maud alaihi salam dikabarkan juga akan mendapatkan kemajuan yang luar biasa pada zaman Hadrat Muslim Maud. Dan sejarah jemaat menjadi saksi bahwa Hadrat Mirza Bachir bin Mahmud Ahmad Muslim Maud radhiyallahu anhu masa kekhalifahan beliau selama 52 tahun telah tergenapi kata per kata, telah menggenapi kata per kata dari nubuatan tadi. Seorang manusia yang bijak yang memiliki mata rohani, bagi orang tersebut nubuatan ini merupakan dalil yang sangat besar untuk membuktikan kebenaran Hadrat Masih Maud alaihi salam. 3 hari lagi akan tiba tanggal 20 Februari. Pada kesempatan khutbah kali ini saya akan sampaikan khutbah dari kutipan Hadrat Muslim Maud radhiyallahu anhu berkenaan dengan mendapatkan kemuliaan Ruhul Haq dan tergenapinya nubuatan tersebut di dalam diri beliau, pada diri beliau. Hadrat Muslim Maud radhiyallahu anhu pada tahun 1914 Allah Ta'ala mengangkat beliau sebagai khalifah. Di dalam diri Hadrat Muslim Maud radhiyallahu anhu nampak sekali tergenapinya nubuatan Muslim Maud di dalam diri beliau. Dan orang-orang pada saat itu, para anggota jemaat, para ulama jemaat, mereka berkeyakinan bahwa beliaulah sebetulnya penggenapan nubuatan Muslim Maud ini. Namun, Hadrat Muslim Ma'ud sendiri belum mengumumkan hal tersebut sampai masuk tahun 1944, yakni setelah genap 30 tahun masa kekhalifahan beliau. Setelah itu, berdasarkan ru'ya, beliau mengumumkan, beliau mendakwakan bahwa sayalah Muslim Ma'ud. Dan beliau pun bersabda bahwa sebetulnya tabiat saya merasa beban untuk mendakwakan, untuk mengumumkan, untuk menjelaskan mengenai itu ru'ya tersebut. Bahkan beliau pun di berbagai tempat bersabda bahwa sebetulnya tabiat beliau merasa enggan, segan untuk mengabarkan penggenapan nubuatan ini. Namun, karena kondisi menuntut saya, memaksa saya untuk melakukan hal tersebut. Kepada beliau pun sejak semula dikatakan oleh para anggota jemaat, oleh para ulama jemaat, Tuhan umumkanlah, dakwakanlah bahwa Anda ini Muslim Ma'ud. Namun, Hadrat Muslim Ma'ud senantiasa menjawab bahwa tidak perlu adanya pengumuman, adanya pendakwaan. Jika memang benar saya ini Muslim Ma'ud, dan nubuatan itu tergenapi pada diri saya, oleh diri saya, okay. Apa perlunya pendakwaan dalam hal ini? Apa perlunya pengumuman? Dalam menjawab orang-orang, pernah beliau bersabda bahwa di dalam umat Islam, daftar para mujadid yang diterbitkan setelah diperlihatkan kepada Hadrat Muhammad SAW, berapakah di antara para mujadid tersebut yang mendakwakan, yang mengumumkan kemujadidannya? Beliau bersabda, saya sendiri pernah mendengar dari Hadrat Muhammad SAW bahwa saya, menurut saya, orang Zaid itu merupakan mujadid pada zamannya. Apakah orang Zaid pernah mendakwakan? Apakah orang Zaid pernah mengumumkan hal itu? Umar bin Abdul Aziz disebut-sebut sebagai mujadid. Apakah beliau pernah mendakwakan, mengumumkan mengenai kemujadidannya? Beliau bersabda, bagi seorang ghair makmur, pendakwaan bukanlah hal yang esensial. Pendakwaan diperlukan untuk membuatkan dari kedatangan makmur. Jadi, lihatlah pekerjaannya, lihatlah jasa-jasanya. Jika memang nampak dari pekerjaannya, dari jasa-jasanya itu, tergenapi, maka apalah artinya pendakwaan? Dalam syarat ini, meskipun diingkari bahwa seseorang ini mujadid, kami tetap akan mengatakan bahwa dialah penggenapan dari nubuatan tersebut. Jika Umar bin Abdul Aziz anggap saja mengingkari kemujadidannya, maka kita tetap akan mengatakan bahwa beliau adalah mujadid pada zamannya. Karena bagi seorang mujadid, pendakwaan, pengumuman bukanlah hal yang esensial. Pendakwaan diperlukan untuk para mujadid yang makmur, yang diutus. Ya, yang bukan makmur, yang diutus oleh Islam untuk mematahkan serangan musuh, meskipun dia tidak menyadari, kita tetap bisa mengatakan bahwa beliau ini mujadid. Ya, makmur mujadid adalah mereka yang mendakwakan, seperti contoh Hadrat Masih Modal Islam dalam hal ini. Jadi, beliau bersabda bahwa pendakwaan dari saya berkenaan bahwa saya ini Muslim Ma'ud tidaklah perlu. Dan janganlah merasa takut, khawatir dengan perkataan para musuh dalam hal ini. Bukanlah hal yang mengurangi kehormatan. Kehormatan yang sebetulnya adalah yang datang dari Allah Ta'ala. Meskipun dalam pandangan dunia, manusia dianggap sebagai suatu yang hina. Jika dia orang tersebut berjalan di atas jalan Allah Ta'ala, maka orang tersebut pasti dalam pandangan Allah Ta'ala orang yang terhormat. Dan jika ada orang selalu berdusta, dan meskipun dia membuktikan kebenarannya dengan kedustaan dan meraih kemenangan dengan kelicikan, tetap saja dalam pandangan Allah Ta'ala dia tidak terhormat. Dan orang yang tidak mendapatkan kehormatan di dalam pandangan Allah Ta'ala, meskipun dia dianggap suci, dianggap terhormat oleh manusia, sebetulnya dia telah kehilangan sesuatu, tidak mendapatkan sesuatu, dan pada akhirnya dia akan terhina. Jadi dalam pekerjaan duniawi maupun rohani, hendaklah memilih kebenaran. Hendaknya memilih kebenaran, berkata benar. Beliau bersabda, orang yang rela meraih kerugian di jalan Allah Ta'ala, sebetulnya orang itu sebetulnya mendapatkan faedah. Jadi hal yang mendasar yang telah beliau jelaskan tadi, bahwa sesuatu yang Allah Ta'ala anggap itu benar, itu zahir dari perbuatan sikap Allah Ta'ala sendiri kepada orang tersebut. Tidaklah mesti orang tersebut harus mengumumkan, harus mendakwakan. Ya, jika Allah Ta'ala menghendaki supaya itu diumumkan, didakwakan, maka itu pun bisa diumumkan. Jadi, jika ingin menguji sesuatu, membedakan sesuatu, apakah dia bekerja sesuai dengan kehendak Allah Ta'ala, atau dia berasal dari Allah Ta'ala, yakni tugas agama, maka ujilah dari dukungan Allah Ta'ala kepada orang tersebut. Apakah dia mendapatkan dukungan Allah Ta'ala atau tidak? Bagaimanapun, seperti yang saya jelaskan tadi, ketika Allah Ta'ala mengatakan kepada beliau supaya beliau mendakwakan, mengumumkan, baru beliau mengumumkan bahwa Allah Ta'ala telah menegaskan kepada saya dan saya pun akan umumkan, akan mendakwakan bahwa memang benar sayalah penggenapan dari nubuatan muslimah tersebut. Dalam pengumuman ini, di satu sisi anggota jemaat merasa bahagia atas pengumuman pendakwaan tersebut, di sisi lain para orang-orang yang tidak be'at, yakni jemaat Lahori yang kita kenal, mereka mulai melontarkan keberatan. Sebagaimana pada tahun 45, tanggal 27, beliau menjelaskan pada jalsa, kesempatan jalsa, khususnya beliau menyampaikan berkenaan dengan ucapan Muhammad Ali. Beliau bersabda, semenjak saya mendakwakan bahwa saya muslim maud, Maulwi Muhammad Ali Syahid mulai melontarkan keberatan sebagaimana yang dilakukan oleh Maulwi Sanaullah Syahid pada zaman masih maud. Saya menyampaikan ilham dan saya mengumumkan itu atas perintah Allah Ta'ala, namun Muhammad Ali Syahid tidak menampilkan tandingannya, tidak juga dia menampilkan ilham yang dia dapatkan, tidak juga mimpi. Dia sekuat tenaga, bagaimana dia bisa menyampaikan itu? Oh, dia hanya menyampaikan satu ilham saja selama 30 hari yang lalu. Namun itu pun tidak tergenapi, tidak sesuai. Palsu. Jika ilham tidak dapatkan, bagaimana mungkin dia bisa mempergunakan ilham kepada orang lain? Sekarang selain dari melontarkan keberatan, apalagi yang bisa dia lakukan? Dan bagaimana bisa melawan? Dan Hadrat Ibrahim, Hadrat Musa, Hadrat Isa, musuh-musuh beliau-beliau tidak bisa mengingkari bahwa ilham itu tidak ada karena sebelum mereka, para nabi biasa mendapatkan ilham dan mereka pun meyakini hal itu. Untuk itu, orang-orang yang mengingkari para nabi, mereka tidak dapat mengingkari bahwa ilham itu tidak ada. Untuk membuktikan perkataan mereka dan untuk melawan para nabi, mereka selalu mengatakan bahwa ilham yang mereka dapatkan itu adalah dibuat-buat katanya. Begitu juga Rasulullah Karim Sallallahu Alaihi Wasallam, para penentang beliau pun mengatakan hal yang sama, bahwa ilham yang diterima oleh Rasulullah adalah dibuat-buat. Jika perkataan orang Kristen dan Yahudi tadi benar, bahwa wahyu yang diterima oleh Rasulullah SAW na'udzubillah dibuat-buat, dan sebetulnya dan zahir Allah Ta'ala seharusnya mengilhamkan kepada mereka untuk bisa melawan Rasulullah SAW, baru jelaslah. Namun mereka mahrum dari ilham Allah Ta'ala, itu membuktikan bahwa Rasulullah SAW berada di atas kebenaran dan musuh beliau, Yahudi dan Kristen, pada jalan yang tidak benar. Begitu juga Muhammad Ali Syahid mengatakan bahwa ilham yang saya dapatkan adalah dusta katanya. Kenapa? Karena dia tidak mendapatkan ilham untuk dapat menandingiku. Sehingga jelas bahwa saya berada di jalan kebenaran dan mengulangi tidak. Dan orang yang siap pada siang malam menyesatkan manusia dan mengajak manusia kepada jalan penipuan, jalan yang tidak benar. Namun, tetap saja Allah Ta'ala tidak muncul gairahnya. Selain dari Allah Ta'ala mengetahui bahwa Maulid Syahid itu jauh dari kedekatan kepada Allah Ta'ala, untuk itu Allah Ta'ala tidak menguhangkan kepada Muhammad Ali. Jadi, dalam melawan kebenaran, pada awalnya diingkari. Dan itu terus biasanya terjadi seperti itu. Dan yakni pengingkaran dari para penentang untuk melawan kebenaran. Jadi orang yang melontarkan kebenaran, yang keberatan, dan itu terus dilontarkan biasanya, namun untuk menolak hal tersebut, mereka tidak bisa menampilkan sesuatu untuk melawannya, untuk menandinginya, dengan menjadikan Allah Ta'ala sebagai saksi, dengan mengatakan bahwa saya demi Allah Ta'ala, saya mendapat ilham atau mimpi, karena mereka mengetahui bahwa kalau jika mereka mengatakan seperti itu, maka mereka akan disiksa oleh Allah Ta'ala jika mengadakan kedustaan. Sekarang saya akan sampaikan beberapa ilham dan kasal ru'ya Hadrat Muslim Maud yang telah beliau sampaikan pada kesempatan menyampaikan pengumuman Muslim Maud pada saat itu. Beliau bersabda, yang paling utama yang mengisarakan kepada jabatan khilafat ini adalah ilham saya yang saya terima pada masa kehidupan Hadrat Muslim Maud alaihi salam. Dan saya sampaikan kepada Hadrat Muslim Maud alaihi salam, dan Hadrat Muslim Maud alaihi salam menulisnya di dalam buku-buku ilham beliau. Ilham itu pernah saya sampaikan berkali-kali kepada orang-orang. Pertama-tama saya menganggap itu hanya berkaitan dengan khilafat saja. Sekarang pikiran saya beralih bahwa di dalam ilham ini mengisarakan kepada jabatan yang akan saya dapatkan dari Allah Ta'ala. Ilham itu adalah innal ladzina tabauka faqal ladzina kafaru ila yaumil qiyamah. Pastinya Allah Ta'ala akan memenangkan para pengikut engkau di atas orang-orang ingkar sampai hari kiamat. Beliau bersabda, di dalam ini terdapat satu isyarah yang halus yang mengindikasikan pada tertib urutan kebenaran nubuatan tersebut, yakni ilham ini juga diterima oleh Hadrat Isa Al-Masih dan ini disebutkan dalam Al-Quran Karim, namun kalimatnya adalah waja'ilul ladzina tabauka faqal ladzina kafaru ila yaumil qiyamah. Dan sedangkan ilham yang saya terima innal ladzina tabauka faqal ladzina kafaru ila yaumil qiyamah, alasannya adalah pendakwaan Hadrat Isa Al-Masih sebagai pendakwaan nabi terakhir pada silsilah Musa, dan penentangan adalah penting dalam hal ini. Lalu setelah berlalu masa yang panjang, nabi tersebut diimani. Namun berkenaan dengan nubuatan Hadrat Muslim Maud, karena Allah Ta'ala sebelumnya ingin menciptakan khalifah, dan untuk khalifah ini telah mendapat jemaat yang sudah jadi, yang sudah ada, untuk itu waja'ilul ladzina tabauka, bagian waja'ilul ladzina tabauka tidak diperlukan lagi karena memang sudah ada umatnya. Karena Isa Al-Masih ketika beliau mendakwakan pendakwaannya, beliau mulai mengatakan orang-orang mulai mengatakan pendusta katanya. Jadi jika ada manusia seperti Abu Bakar dan itu diimani oleh orang-orang, lain halnya. Padahal pada umumnya ketika seorang nabi mendakwakan kenabiannya, orang-orang di dunia mulai mengatakan dia dusta. Dalam hal ini Rasulullah SAW sendiri pun pada masa awal hanya diimani oleh 3 orang pada awal beliau. Namun seorang khalifah sudah diimani oleh 1 jemaah. Jadi innal ladzina tabauka faqul ladzina kafaru ila yaumil qiyamah. Setelah bersabda itu, berfirman tersebut Allah Ta'ala mengisyarahkan bahwa Allah Ta'ala suatu hari akan menganugerahkan jemaat yang sudah jadi. Lalu jalinan jemaat tersebut dengan engkau akan terus semakin kokoh sampai-sampai suatu hari jemaat engkau akan dikatakan pada zili. Dan ada penentang juga dalam hal ini, dan orang yang beat kepada engkau akan diunggulkan oleh Allah Ta'ala di atas orang-orang yang ingkar. Dan kemenangan ini akan dimulai setelah seketika menjadi imam. Waja'il ladina tabauka, tidak diperlukan lagi. Tunggulah. Kapan orang beriman atau kebanyakan orang menentang, memfatwakan, lalu mempertawakan, menghinakan, berupaya untuk menghapuskan, menghancurkan, dan penentangan luar biasa dari dunia pojok-pojok lain. Bahkan Allah Ta'ala akan menyerahkan sebagian besar umat Hazrat Masih Maud alaihi salam kepada engkau. Pada hari ketika jemaat ini diserahkan kepada engkau, pada hari itu jugalah umat engkau akan mendapatkan keunggulan di atas orang yang para penentang. Perhatikanlah, memang seperti itu yang terjadi. Jemaat Hadrat Isa Al-Masih mendapatkan kemenangan setelah berlalu maka 300 tahun. Namun di sini, seketika Allah Ta'ala mengangkatnya sebagai khalifah, beberapa minggu setelah itu, orang-orang yang berdiri untuk menentangku dan mengingkari kekhalifahanku, yaitu orang-orang jemaat Lahore, bagaimana Allah Ta'ala mulai memberikan kemenangan kepada aku dan umatku di atas mereka. Dan kemenangan ini hari demi hari terus meningkat. Orang-orang jemaat Lahore saat ini mengatakan bahwa nubuatan Muslim Maud ini hanya bersandar pada ilham saja, pada mimpi saja katanya. Apalah pokoknya. Jadi padahal ini bukanlah mimpi, karena di dalamnya ada kata-kata. Namun ilham yang saya tulis di atas, memang ini ilham. Dan ini sudah berumur 40 tahun. Allah Ta'ala mengabarkan bahwa aku akan menjadi imam dalam jemaat ini, dan sebagian akan melawanku, dan sebagian besar akan mengimani kepadaku, dan akan menganugerahkan kemenangan kepadaku sampai hari kiamat. Beliau berfirman, Allah Ta'ala akan menganugerahkan keunggulan di atas orang-orang ingkar. Ini mengisyaratkan bahwa Allah Ta'ala secara jeli akan memberikan nama kepadaku, nama jeli, nama Isa Al-Masih Imam. Dan setelah kewafatan, begitu juga dengan dari kata kafaru mengisyaratkan bahwa setelah khilafat saya akan mendapatkan martabah yang sebagai zil dari para nabi. Subhanallah, la yusallu ma yafa'al. Lalu beliau bersabda, yang kedua saya mendapatkan tanda yang saya lihat pada masa kehidupan Hazrat Masih Maud alaihi salam, itu pun mengindikasikan pada hal yang sama. Saya melihat dalam saya keluar dari kamar yang di dalamnya biasa Masih Maud alaihi salam tinggal, dan saya datang ke halaman, lalu Masih Maud alaihi salam pun datang menghampiri saya. Ada orang yang mengatakan dan memberikan parcel hadiah kepada saya, ini untuk engkau dan sebagiannya untuk Hadrat Masih Maud alaihi salam, parcel ini. Ketika dalam kondisi kasar tadi saya melihat parcel tadi, saya nampak kepada saya ada dua nama tertulis, yakni Muhyiddin satu, dan yang kedua ada Mu'inuddin. Beliau bersabda, saya menganggap bahwa salah satu nama ini adalah nama Masih Maud, dan nama yang kedua adalah nama untukku. Karena saat itu saya masih muda, masih kecil, dan saya belum mengenal Muhyiddin Ibn Arabi saat itu. Saya hanya mengenal Ibn Aurangzeb, nama beliau Muhyiddin. Untuk itu, saat itu saya menganggap bahwa maksud dari Muhyiddin adalah saya dan Hadrat Mu'inuddin Sisi, karena beliau merupakan wujud Sisi pada masa itu, waliullah. Karena itu saya berkeyakinan bahwa maksud dari Mu'inuddin adalah Hadrat Masih Maud alaihi salam. Namun, di kemudian hari, saya baru mengetahui bahwa Hadrat Muhyiddin Sahib Ibnu Arabi, beliau adalah seorang yang sangat Sisi. Dan saya berkeyakinan bahwa maksud dari Muhyiddin di sini adalah Hadrat Masih Maud alaihi salam yang telah menghidupkan agama dan maksud dari Mu'inuddin adalah saya yang menolong agama ini. Jadi orang yang menghidupkan agama adalah Hadrat Masih Maud alaihi salam, dan yang menolong, mendukung agama ini adalah aku. Sebagaimana ibu melahirkan dan ibu yang menyusui itu menyusui. Yang ilham yang ketiga, yang dah saya terima, namun saya terima setelah kewafatan Hadrat Masih Maud alaihi salam, ilham itu berbunyi, I'malu ala Daud al-Sukro. Wahai keluarga Daud, bersyukurlah kepada Allah Ta'ala dan amalkanlah perintah Allah Ta'ala. Dengan perantaraan ilham tersebut, dengan mengatakan i'malu, Allah Ta'ala memerintahkan supaya kita mengamalkan perintahnya. Dan dengan mengatakan keluarga Daud, Allah Ta'ala menyamakanku dengan Hadrat Sulaiman. Hadrat Sulaiman adalah khalifah setelah Hadrat Daud alaihissalam. Dan beliau pun merupakan putra Hadrat Daud. Saya ingat bahwa saat ilham ini saya terima begitu derasnya, sehingga kondisinya betul-betul luar biasa yang saya terima saat itu. Dan begitu jelasnya ilham tersebut, ini meskipun Hadrat Masih Maud alaihi salam pada saat itu telah wafat, tapi ketika saya berada di tengah-tengah kawan saya berjalan-jalan saat itu, saya jelaskan kepada mereka, tiba-tiba saya lupa bahwa Masih Maud alaihi salam sudah wafat, dan saya bergejolak semangat untuk berlari untuk mengabarkan kepada Masih Maud alaihi salam berkenaan dengan ilham ini, padahal beliau sudah wafat. Lalu kesaksian yang keempat, penggenapan ru'ya tersebut, yakni diperlihatkan kebenaran bahwa beliau adalah Masih Maud, ada kasyaf bahwa saya melihat saya duduk di baitul doa, sedang berdoa. Seketika itu dijelaskan kepada saya bahwa Hadrat Masih Maud alaihi salam adalah Ibrahim. Lalu dijelaskan oleh Allah Ta'ala kepadaku bahwa di dalam umat ini banyak sekali Ibrahim. Sebagaimana berkenaan dengan Hadrat Khalifatul Masa Awal, beliau pun merupakan Ibrahim. Dan nama beliau disebut Ibrahim Adam. Yaitu Adam merupakan raja yang meninggalkan kerajaannya dan condong kepada tasawuf. Kepada saya dikabarkan bahwa Hadrat Khalifah Awal merupakan Ibrahim Adam. Lalu dijelaskan kepada saya bahwa engkau pun adalah Ibrahim. Lalu kesaksian yang kelima, beliau bersabda, kesaksian yang kelima yang dikabarkan oleh Allah Ta'ala mendekati kewafatan Masih Maud alaihi salam, jadi saya melihat dalam ru'ya ada alarm yang berbunyi, bunyi bel, dan suaranya seperti mangkok tembaga yang dipukul oleh sesuatu. Timbul bunyi-bunyian. Bunyi yang keluar dari alarm tadi, begitu indahnya, nampaknya seperti dipenuhi oleh bunyi-bunyi yang paling indah di dunia ini. Suara itu terus bertambah, dan itu berubah wujud menjadi frame, lalu menyebar di angkasa, berubah menjadi frame, sebagaimana frame gambar lukisan. Lalu saya melihat dari frame tersebut muncullah gambar yang terdapat gambar wujud yang sangat indah. Lalu mulai bergerak gambar tersebut, dan tidak lama kemudian, seketika itu muncul wujud di hadapan saya. Berkenaan dengan itu, beliau, saya berkeyakinan bahwa itu adalah malaikat Allah Ta'ala. Dan dia mengatakan kepadaku, ayo, aku akan ajarkan surah Al-Fatihah kepada engkau. Lalu mulailah dia mengajarkan surah Al-Fatihah kepadaku. Terus diajarkan. Sampai-sampai, iya kena berdua, iya kena sa'in. Tafsir ayat itu. Lalu malaikat mengatakan, seberapa banyak mufasir yang lahir sampai saat ini, mereka hanya memilih tafsir sampai Malik Yawmiddin saja. Namun saya akan mengajarkan lebih dari itu kepada kamu. Lalu malaikat tadi terus mengajarkan tafsir Al-Fatihah kepadaku. Ketika matanya terbuka, apa yang dikatakan oleh malaikat tadi, sebagian saya ingat ketika saya bangun, namun saya tidak menulisnya. Lalu setelah itu saya lupa sebagiannya. Ketika saya menjelaskan perihal ru'ya tersebut kepada huzur pertama, beliau mengatakan bahwa apa yang saya mengatakan, sebagian saya lupa dari ru'ya itu dan sebagian saya ingat. Lalu khalifah awal terdiam dan mengatakan, kamu betul menyiapkan begitu banyak ilmu, seharusnya kamu menulis, menotnya ilham tersebut. Namun hari itu berlalu dan sekarang tiba waktunya. Bagaimana Allah Ta'ala senantiasa mengajarkan poin-poin baru yang segar dari surat Al-Fatihah. Sekarang ketika saya bertawajuh kepada surat Al-Fatihah, bahwa untuk membuktikan keunggulan Islam, program apa yang bisa jelas untuk ini, yang bisa yang baik untuk itu, Allah Ta'ala dari surah Al-Fatihah mengabarkan satu program yang sangat luar biasa, yang dengan mengamalkannya Islam akan bisa mendapatkan kemenangan, kemajuan, dan musuh akan heran melihatnya, dan para musuh tidak akan berdaya selain dari mengakui kemenangan Islam. Dan dengan caranya Allah Ta'ala, dengan program tadi, seluruh kekeliruan yang terlahir setelah kewafatan Rasulullah SAW di dalam umat Islam itu akan bisa dihilangkan di dalam memahami Islam, kekeliruan berkenaan dengan Islam. Jadi semua ini Allah Ta'ala jelaskan kepada saya dengan perantara surah Al-Fatihah. Takdir sebetulnya dari surah tersebut adalah di dalam kekuatan batin saya, surah Al-Fatihah secara khusus dan pemahaman Quran secara umum yang waktu demi waktu terus zahir sesuai dengan kebutuhan. Lalu beliau bersabda, pada saat ketika timbul perbedaan dalam jemaat ini, Allah Ta'ala mengabarkan kepadaku, lalu memazikan nahum, bahwa kami akan melumatkan mereka. Dan jemaat Lahori ketika meninggalkan jemaat ini, mereka mengklaim bahwa mereka 95%. Namun bagaimana kondisi mereka saat ini? Allah Ta'ala sesuai dengan nubuatan tersebut, pada hakikatnya telah meluluh lantahkan mereka. Sebagaimana Khawajah Kamaluddin, sebelum kewafatannya, beliau menulis bahwa Mirza Mahmud telah mengilhamkan berkenaan dengan kami, dan ilham itu betul-betul tergenapi. Memang betul kami telah luluh lantah, terpotong-potong. Beliau berkata, kesimpulannya adalah Allah Ta'ala berkali-kali dalam perantaraan secara gaib menzahirkan kepadaku dan membenarkan perbuatan tersebut, bahwa Muslim Ma'ud dimuliakan oleh Ruhul Haq, dianugerahi Ruhul Haq. Ini merupakan tanda-tanda Allah Ta'ala yang telah dijadikan dengan melalui perantaraan diriku. Beliau bersabda. Dan perbuatan tadi panjang detailnya. Bagaimanapun, di masa yang akan datang, di dalam jemaat ini akan diadakan acara-acara, di MTA juga dilaksanakan acara-acara, program-program. Dalam hal ini, para anggota jemaat harus hadir, ikut serta terlibat sebanyak-banyaknya, supaya bisa mendapatkan pengetahuan yang dalam berkenaan dengan nubuatan tersebut, karena dalam nubuatan tersebut banyak sekali tanda-tanda, lebih kurang 50, terkadang 60, yang beliau jelaskan ini tanda-tanda itu yang keistimewaan yang dijelaskan dalam nubuatan tersebut, dan itu tanda-tanda tersebut telah tergenapi di dalam diri Hadrat Muslim Ma'ud dengan luar biasanya. الحمد لله الحمد لله نهده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى